mimpi. Masa silam bisa ku simpan dalam kaca jadi perhiasan. Pasti aku abadikan zaman ria kanak-kanak. Pabila hujan mengundang suasana bahagia dalam hidup yang seindah mimpi yang tidak pernah melupakan.